Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi banyak nikmatan oleh Allah SWT, sehingga dengan berlimpah nikmat dan karunia Allah, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pula membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Barakallahu fikum. Dan kita masih pada pelajaran yang ke-13. Naam. Dan insyaallah malam ini malam terakhir untuk pelajaran 13. Naam, karena sudah 4 kali pertemuan. Ini pertemuan kelima insyaallah. Barakallahu fikum. Kita buka halaman 79. Naam. Naam, di situ tamarinu, latihan-latihan. Poin pertama, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada'. Mubtada' yaitu isim yang diterangkan. Nah, isim yang diberitakan disebut mubtada'. Khobar isim yang menerangkan atau memberitakan. Biasanya mubtada' di awal jumlah, di awal kalimat, dan dia itu isim ma'rifat. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu menjadi nakiro. Barakallahu fikum. Penjelasan tentang mubtada' khobar rincinya insyaallah di kitab Nahwu. Barakallahu fikum. Nah, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada' pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut menjadi jamak. Ubahlah mubtada' mufrad menjadi jamak pada setiap kalimat-kalimat berikut. Ma'a taghyiri ma yalzamu, bersamaan dengan merubah apa yang menjadi konsekuensi. Merubah apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, kalau yang tadinya mubtada itu mufrad, khobarnya mufrad, ketika mubtadanya berubah menjadi jamak, maka khobarnya berubah menjadi jamak. Itu berarti perubahan apa yang melazimkan. Demikian juga kalau di situ ada sifat yang tadinya sifatnya mufrad, kemudian ketika dirubah jamak, maka sifatnya berubah menjadi jamak. Itu berarti perubahan yang berakibat dari konsekuensi perubahan. Yaitu merubah konsekuensi dari perubahan di depan sehingga apa yang di belakang bisa berubah. Nah, barakallahu fikum. Misalun, contohnya. Nah, kita baca bareng. Dzalika rajulu mudarrisun. Dzalika rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah guru. Laki-laki itu adalah guru. Nah, perhatikan mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu dzalika, isim isyarah di situ sebagai mubtada'. Ar-rajulu sebagai badal. Badal, yaitu sebagai pengganti dari mubtada. Mudarrisun sebagai khobar. Khobarnya mudarrisun. Sehingga kita artikan, laki-laki itu adalah guru. Nah, yang namanya badal, atau yang dibadali itu boleh dibuang. Kalimat tetap sempurna. Kalau kita baca, dzalika mudarrisun, kalimat sempurna, itu adalah guru. Siapa itu yang dimaksud? Itu siapa yang dimaksud? Ar-rajul. Kalau dalikanya dibuang juga, kalimat sempurna. Ar-rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah guru. Iya enggak? Artinya aja sama artinya. Dalika ar-rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah guru. Kita buang dalika. Ar-rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah guru. Kita buang mudarrisun. Dalika, afan. Kita buang dalika menjadi dalika. Dalika, kita buang rajulunya. Kita baca dalika mudarrisun. Itu adalah guru, tapi itunya, tapi itu di situ menunjuk kepada siapa? Ar-rajul, laki-laki. Nah, itu yang dimaksud dengan badal, yaitu kalau dibuang kalimat tetap sempurna, ya, nggak ada perubahan pada arti ataupun pada yang lainnya. Apa yang perubahannya? Ketika dirubah menjadi jamak, yang dalika berubah menjadi ulaika. Dalika menjadi ulaika, kan itu? Karena jamak, ya. Kemudian ar-rajulu menjadi jamaknya apa ar-rajulu? menjadi ar-rijalu. Mudarisun apa jamaknya? Mudarisuna. Yang rajulu, ar-rajulu jamaknya rijal, ar-rijal karena jamaknya kenapa jamaknya rijal? Karena dia jamaknya jamak taksir. Rajulun berubah menjadi rijalun. Jamaknya apa disebut? Jamak taksir, gitu ya. Kalau mudarisun menjadi mudarisuna, jamaknya menjadi jamak mudakar salim. Ditambah wawu dan nun, isim mufrad ditambah wawu dan nun mudarisuna. Nah, itu. Nah, kita baca ulaika rijalu mudarrisuna. Ulaika rijalu mudarrisuna. Para laki-laki itu adalah para guru. Para laki-laki itu adalah guru. Nah, boleh guru aja bisa, karena artinya mengandung banyak. Para laki-laki itu adalah guru. Nah, aksantum. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 kita baca bareng. Setelah itu antum ngisi. Man dzalikal fata? Man dzalikal fata? Siapakah pemuda itu? Siapakah pemuda itu? Nah, perhatikan perubahannya. Man ulaikal fityatu? Man ulaikal fityatu? Siapakah para pemuda itu? Siapakah para pemuda itu? Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina dzalikal mudarrisu? Dari manakah guru itu? Dari manakah guru itu? Menjadi min aina ulaikal mudarrisuna? Min aina ulaikal mudarrisuna? Dari manakah para guru itu? Dari manakah para guru itu? Tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Pemudi itu adalah anak perempuannya dokter. Pemudi itu adalah anak perempuannya dokter. Nah, berubah menjadi ulaikal fatayatu banatu banatu tabibi. Ulaikal fatayatu banatu tabibi. Ulang. Ulaikal fatayatu banatu tabibi. Ulaikal fatayatu banatu tabibi. Nyambung. Banatu tabibi, banatut tabibi. 6. Para pemudi itu adalah anak-anak perempuannya dokter. Para pemudi itu adalah anak perempuannya dokter. Hadat talibu min Inggaltara wa dzalika min Faransa. Hadat talibu min Inggaltara wa dzalika min Faransa. Siswa ini adalah dari Inggris dan siswa itu adalah dari Perancis. Siswa ini adalah dari Inggris dan siswa itu adalah dari Perancis. Nah, berubah menjadi haula'i tulabu min Inggaltara wa ulaika min Faransa. Haula'i tulabu min Inggaltara wa ulaika min Faransa. Nah, hada menjadi haula'i, iya kan? Kalau dalika menjadi ulaika. Kalau dekat memakai hada, jamaknya haulai. Kalau jauh memakai dalika, jamaknya apa? Ulaika. Nah, diulang. Haulai tulabu min Inggaltara wa ulaika min Faransa. Haulai tulabu min Inggaltara wa ulaika min Faransa. Para siswa itu dari Inggaltara dan para siswa ini dari Inggaltara dan para siswa itu dari Perancis. Para siswa ini dari Inggris dan siswa itu dari Perancis. Nam aksanta Inggaltara Inggris. Nam. Nomor 5 sekarang ya. Yang terakhir sekarang. Adzalikal muhandisu muslimun. Adzalikal muhandisu muslimun. Apakah insinyur itu adalah orang Islam? Apakah Nah, berubah menjadi aulaikal muhandisuna muslimuna. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Apakah para insinyur itu adalah orang Islam? Apakah para insinyur itu adalah orang Islam? 6. Ya, para insinyur tadi jamak. Nomor 6, silakan bergantian. Siapa dulu baca? Dirubah, dibaca dulu. soalnya lalu jawabannya. Sama-sama diartikan. Keduanya diartikan. Hadihil mar'atu mumaridhatun. Hadihil mar'atu mumaridhatun wa tilka tabibatun. Artinya? Wanita ini adalah perawat. Wanita ini adalah perawat dan wanita itu adalah dokter. Naam, ahsanta. Nah, jawabannya sekarang. Perubahannya. Haula'i nisa mumarridatun. Iya, betul. Wa ulaika tabibatun. Naam, ahsanta. Haula'i nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Artikan. Para perempuan ini adalah perawat dan para perempuan itu adalah dokter. Nah, nomor 8. Iya, nomor 7. Iya, nomor 7. Man hadal waladu tawilu. Siapa anak kecil yang tinggi ini? Iya, betul. Perubahannya bagaimana? Man haula'il auladu tibalu. Iya, artinya? Siapa para anak kecil yang tinggi ini? Ahsanta. Naam, siapa selanjutnya? Ya, tilkal fatatu. Astaghfirullah. Tilkal fatatu. Fatatul sogiratu. Ukhtu Hamidin. Naam, tilkal fatatu sogiratu. Ukhtu Hamidin. Artinya apa? Pemudi yang kecil itu ya adalah anaknya ukhtu Hamidin adalah saudarinya Hamid. Nah, saudarinya Hamid. Bagaimana perubahannya? Ulaika. Iya, betul. Ulaikal fatayatu sogiro asigoru. Jamaknya ukhtun. Akhwatu Hamidin. Naam, ahsanta. Ulaikal fatayatu sigharu akhwatu Hamidin. Para pemudi yang pendek itu adalah saudari-saudarinya Hamid. Gitu ya. Ya, berikutnya. Tilkal mar'atu Ummut Talibati. Ya, artinya perempuan ini tilka. Apa oh, tilka? Perempuan itu adalah ibunya siswi. Naam. Perubahannya sekarang. Ulaikan nisa'u ya. Ummut Talibatu. Ummahatu. Ummahat ya. Ulaikan nisa'u ummahatu Talibatu. Ummahatu Talibati. Talibati. Oh, nah, ya. Artinya? Para wanita ini adalah ibunya dokter. Talibah. Oh, ibunya siswi. Naam. Para siswi. Para wanita ini adalah ibunya para siswi. Naam, ahsanta. Nomor 10. Dzalika rajulu tajirun kabirun minal mamlakatil arabiyyati saudiyati. Iya, betul. Artikan. Seorang laki-laki itu adalah pedagang yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Ya, betul. Perubahannya sekarang. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Minal mamlakati minal mamlakatil arabiyyati suudiyyati. Iya, artinya para laki-laki itu adalah seorang pedagang yang besar. Jangan seorang, para laki-laki itu adalah para pedagang besar. Para laki-laki itu adalah para pedagang yang besar. Iya, dari kerajaan Saudi Arabia. Iya, ahsanta. Poin kedua kita baca asyir ilal asma'il atiyati. Bismi syaratin lil ba'id. Tunjuklah isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk yang untuk jauh. Tunjuklah isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk untuk yang jauh. Nah, apa itu yang jauh dalam kurung? Dalika, tilka, dan ulaika. Pertama, dalika. Dalika itu kata tunjuk untuk mudakar atau mu'anas. Untuk mudakar yang jauh. Kalau tilka untuk siapa? Mu'anas yang jauh. Kalau ulaika untuk siapa? Mereka. Untuk mudakar dan mu'anas yang jauh. Diulang. Dalika untuk siapa? Untuk mudakar. Menunjuk mudakar yang jauh. Kalau tilka? Menunjuk mu'anas yang jauh. Kalau ula'ika untuk siapa? Untuk mudzakar. Menunjuk mudzakar dan mu'anas yang jauh. Nah, itu. Sekarang kalau hadihi. Sekarang yang dekat sekarang. Menunjuk dekat mudzakar makanya apa? Ada. Menunjuk mu'anas yang dekat. Hadihi. Menunjuk mudzakar yang jauh. Haula. Menunjuk mu'anas yang jauh. Mu'anas yang jauh apa? Haula. Ulang. Ula. Menunjuk, iya betul. Ulang, yang dekat dulu, jadi dekatnya kurang sempurna. Menunjuk mudakar yang dekat, makanya apa? Ada. Menunjuk mudakar yang jauh. Dalika. Menunjuk jamak mudakar yang dekat. Haulai. Menunjuk jamak mudakar yang jauh. Laika, nah itu. Ahsanta. Kalau sekarang yang kita pakai dalika, tilka sama ulaika. Dalika untuk mudakar jauh, tilka untuk mu'anas jauh, ulaika untuk mudakar dan mu'anas yang jauh. Iya, silakan diisi. Keterangannya tadi, semuanya pakai yang jauh. Masing-masing dua soal ya. Dalika talibun. Artinya siswa itu. Dalika talibun itu adalah siswa. Siswa. Nah. Ya, itu adalah ya. Dalika talibun itu adalah siswa. Kalau ini dalika sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Sehingga kita langsung artikan itu adalah siswa. Beda kalau kalimatnya dalika talibu goniyun. Nah, dalika talibu goniyun. Maka artikannya siswa itu adalah orang kaya. Nah, kalau ini artinya itu adalah siswa. Kalau di belakangnya dikasih goniyun, dalika talibun goniyun. Nah, artikannya bagaimana? Siswa itu adalah seorang yang kaya. Tetap seperti tadi, dalika talibun goniyun. Artikannya itu adalah siswa yang kaya. Itu adalah. Jadi yang diberitakan adalah dalika talibun sebagai pemberita penjelas. Itu adalah siswa yang kaya. Dalika talibun goniyun, artinya itu adalah siswa yang kaya. Kalau at-talibu dikasih alif lam, dalika talibu goniyun, artikannya menjadi siswa itu adalah orang kaya. Beda kan? Ini ngartikan secara kedudukan mubtada khobar loh. Dalika talibun goniyun, dalika mubtada, talibun sebagai khobar. Ya, goniyun sebagai sifat. Talibun khobar, goniyun sebagai sifat. Dalika talibun goniyun. Itu adalah siswa yang kaya. Kita ganti menjadi badal, bukan khobar. Talibu sebagai menjadi badal, menjadi dalika talibu goniyun. Goniyun sebagai apa? Khobar. Nah, menjadi apa? Siswa itu adalah orang kaya. Beda. Kalau yang tadi goniyun sebagai apa? Sifat atau naat. Yang pertama, dalika talibun goniyun. Itu adalah siswa yang kaya. Goniyun sebagai sifat kan. Kalau yang kedua Kalimat yang kedua, goniun sebagai khobar. Dalika talibu goniun. Siswa itu adalah orang kaya. Beda enggak? Beda. Nah, beda. Beda kedudukan Irob, beda dalam mengartikan. Nah, sekarang lanjutkan. Nomor dua. Ulaika tujarun. Artinya? Mereka adalah para pedagang. Ahsanta. Ya, nomor tiga dan empat. Nomor tiga dan empat. Ulaika mudarisatun. Ulaika mudarisatun. Ulaika mudarisatun. Ya, tanwin yang jelas. Tanwin yang jelas macamnya. Artinya apa? Mereka itu adalah seorang guru. Mereka itu para guru. Nah, mereka itu para guru perempuan. Mereka itu adalah para guru perempuan. Ya, terus ganti. Bukan ganti. Nomor berikutnya. Tilka tabibatun jadidatun. Artinya? Itu adalah dokter yang baru. Nah, itu adalah dokter yang baru. Betul. Artinya gitu. Sekarang kalau dikasih alif lam. Tilka tabibatu jadidatun. Gimana artinya? Kalau dikasih alif lam. Tabibatun dikasih alif lam. Menjadi tilka tabibatu jadidatun. Artinya apa? Dokter itu adalah dokter yang baru. Ahsanta. Dokter itu adalah dokter yang baru. Itu kalau dikasih alif lam. Itu ya. Karena jadi datun menjadi khobar. Kalau dikasih alif lam atau wibahnya. Nah, nomor lima. Berikut ya. Ulaika umu ummahat. Ummahatu tolibatu. Ulaika ummahatu tolibati. Mudhaf ilaih. Ulaika. Ulaika ummahatu tolibati. Artinya? Mereka itu adalah para ibunya. Mereka itu adalah ibunya para siswi. Nah, mereka itu adalah ibunya para siswi. Nomor 6-nya? Ulaika aba'ut-tulab-tulabu. Iya, ulaika aba'ut-tulabi. Mudah pilih. Tulabi. Artinya? Mereka itu adalah bapaknya siswa, para siswa. Para siswa, ya. Mereka itu adalah bapaknya para siswa. Nah. Nomor 7, 8. Ya, baca. Zalika fallahun. Artinya? Itu adalah petani. Ya. Menjadi? Tilka ummu Muhammadin. Ya, nomor berikutnya. Tilka ummu Muhammadin. Artinya? Itu adalah ibunya Muhammad. Iya, ahsanta. 6, 9, 10. Dzalika shodiqi. Artinya? Itu adalah temanku. Iya, nomor 10. Tilka akhwati. Ikhwatun. Ukhtun, ukhtun ya, betul. Dari ukhtun. Akhwan. Ukhtun menjadi akhwatun. Sekarang ya, berarti jamak menjadi apa? Tilka akhwati. Jamak, ya. Jamak. Ulaika akhwati. Nah, ulaika akhwati. Artinya? Mereka itu adalah saudariku. Saudari-saudariku. Atau para saudariku boleh. Nah, nomor 11. Satu lagi. Ulaika ikhwati. Artinya? Mereka itu saudara-saudaraku. Iya, ahsanta. Nomor 3, perhatikan. Hati jam'il kalimatil atiyati. Berikanlah jamak kata-kata berikut. Ummun, apa jamaknya? Ummahatun. Nah, ummun, jamaknya ummahatun. Itu ya. Artinya ummun ibu. Sekarang abun, apa jamaknya? Abaun. Abun jamaknya abaun. Nam. Artinya bapak. Imro'atun, apa jamaknya? Nisa'un. Imro'atun artinya perempuan. Nisa'un para perempuan. Ammatun. Ammatun. Nah, ammatun bibi. Jamaknya menjadi ammatun. Ammatun. Tak marbutonya dibuang, lalu diberi alif dan tak. Nah. Do'aifun, Sebentar, amatun apa artinya? Bibi. Bibi, bibi dari pihak ibu. Dari pihak ibu atau ayah? Dari pihak ayah. Ayah. Kalau bibi dari pihak ibu disebut khola. Kholatun bibi dari pihak ibu. Kalau amatun bibi dari pihak ayah, itu amatun. Saudarinya ayah amatun, saudarinya ibu disebut khola. Khola. Iya, khola. Kalau kita semuanya ngartikannya bibi kan? Saudarinya ayah disebut bibi, saudarinya ibu disebut bibi. Kalau dalam bahasa Arab, saudarinya ayah disebut amma, amatun, saudarinya ibu disebut kholatun atau dibaca khola. Nah, berikutnya. Da'ifun, apa artinya? Lemah. Lemah atau yang lemah. Apa jamaknya? Di'afun. Di'afun, nah. Wazirun, apa jamaknya? Uzara'u. Uzara'u. Nah, uzara'u. Tidak ditanwin ya, karena dia mamnu' minasorbi. Mamnu' minasorbinya berakhiran alif hamzah. Hamzah mamduda. Alif mamduda. Nah. Yaitu berakhiran hamzah sebelumnya alif. Sebelum alif ada tiga huruf. Uzara'u. Nah. Artinya tendri. Ismun. Apa jamaknya? Asma. Asma'un. Asma'un. Nah. Ismun jamaknya asma'un. Bukan asma'u tapi asma'un. Kenapa? Karena dia hamzanya bukan hamzah tambahan tapi hamzah asli dari lafaz yang ada. Asma'un asalnya. Dari ismun berasal dari sumu'un. Nah, kita lanjutkan. Merempat. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Nah, di bawah ini kita akan baca semua isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Asdiqa'u agniya'u. Hamzah sebelumnya alif. Disebut isim apa? Isim mamdud. Disebut isim mamdud. Isim mamdud itu isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Nah, kemudian isim ini menjadi mamnu' minasorfi. Menjadi tidak ditanwin ketika sebelum hamzah, ketika sebelum alif ada lebih dari tiga huruf. Minimal tiga huruf ya. Sebelum alif lebih dari tiga huruf. Minimal dia tiga huruf. Ya, tiga huruf ke atas gitu maksudnya. Sebelum alif tiga huruf ke atas. Kemudian hamzahnya hamzah tambahan bukan asli dari kalimat. Maka menjadi mamnu' minasarfi, menjadi enggak bertanwin. Seperti astiqa'u, astiqa'u asalnya apa? Asalnya sodikun, sodikun. Sodikun ada hamzahnya enggak di belakang? Enggak ada kan? Berarti hamzahnya hamzah tambahan itu. Ngerti? Sodikun. Kemudian sebelum alif ada berapa huruf? Ada qaf, ada dal, ada sod, ada hamzah. Ada berapa jadi? Empat. Nah, maka dia menjadi mamnu' minasarfi. Ingat ya. Jadi mamnu' minasarfi yang telah kita dapatkan diantaranya apa? Kalau dia itu nama wanita yang berakhiran tak marbuto. Atau nama wanita yang tidak berakhiran tak marbuto namun lebih dari tiga huruf. Iya kan? Zainabu. Atau yang berakhiran tak marbuto seperti Fatimatu kan itu. Terus juga nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto juga mamnu' minasarfi. Tolhatu, Hamzatu. Terus juga apa? Yang mamnu' minasarfi yang telah kita dapati. Yaitu yang ikut wazan. Apa yang sudah lewat? Apa ini yang barusan ya? Yaitu yang ini ya. Yang dia itu hamzah isim yang berakhiran hamzah mamduda. Yang berakhiran isim mamdud. Isim mamdud yang berakhiran. Isim mamdud yaitu isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Sebelum alif minimal ada tiga huruf. Kemudian hamzahnya hamzah tambahan bukan hamzah asli. Nah, dia menjadi mamnu' minasarfi. Nah. Ya kita baca. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Para teman. Para teman. Agniya'u. Agniya'u. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Apa mufradnya? Goniyun. Nah. Akwiya'u. Akwiya'u. Orang-orang kuat. Orang-orang kuat. Apa mufradnya? Kowiyun. Nah. Atiba'u. Atiba'u. Para dokter. Para dokter. Apa mufradnya? Tabibun. Tabibun. Fuqara'u. Fuqara'u. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Apa mufradnya? Fakirun. Fakirun. Zumala'u. Zumala'u. Para teman. Para teman. Teman sejawat, teman sekelas ini ya. Nah, apa mufradnya? Jamilun. Jamilun. Kalau jamili temanku nanti. Wuzara'u. Wuzara'u. Para menteri. Para menteri. Apa mufradnya? Wazirun. Nah, wazirun. Ulama'u. Apa mufradnya? Artinya para ulama. Mufradnya apa? Alimun. Alimun. Nah, kalau antum perhatikan, isim-isim ini mufradnya enggak ada hamzanya. Enggak berakhiran hamzah, ya enggak? Astiqa'u shodiqun. Ghaniyun, qawiyun, tabibun, faqirun, jamilun, wazirun, alimun. Nah, ketika dibikin jamak ada hamzanya. Sebelum hamzah alif, berarti dia menjadi mamnu' minas sorfi. Gitu ya. Tidak bisa ditanwin. Jadi ciri isim mamdud yang tidak bisa ditanwin adalah dia itu hamzanya bukan hamzah asli dari kata mufradnya. Kemudian yang kedua, sebelum alif ada lebih dari 3 huruf. 6. Kalau isim mamdud yang lain seperti samaun. Samaun dia termasuk munawan ditanwin samaun. Kenapa? Meskipun dia isim mamdud tapi sebelum alif cuma 2 huruf, samaun. Iya kan? Terus binaun juga sama, sebelum alif ada 3 huruf. Abnaun. Abnaun. Itu sebelum alif lebih dari 3 huruf. Ada 3 huruf ya. Abnaun. Ada hamzah, ba, dan nun. Abnaun. Tapi kenapa dia bertanwin abnaun? Karena hamzahnya hamzah asli. Dari baniyun. Asalnya abnayun. Abnayun itu ya-nya berubah menjadi hamzah. Asalnya itu abnayun. Berarti hamzah itu hamzah asli. Gantian dari ya. Nah itu. Termasuk juga asmaun. Bukan asmaun tapi asmaun. Nah, karena isim itu berasal dari sumun, sumu, sama yasmu, jadi sumuun. Dari situ. Dia bawa asalnya asmaun, berubah menjadi asmaun. Hamzahnya asli juga. Asli cuman berubah menjadi wawu. Nah, sedikit-sedikit dipahamkan tentang mamnu' minas sarfi supaya apa? Supaya nanti bisa kuat mungkin ketika kita mendapati di pelajaran yang lain. Jadi ya. Apa? Wuzara'u wazirun. Wazirun. Wazirun pakai tanwin karena mufrad. Kalau wuzara'u enggak pakai tanwin. Sebab hamzanya hamzah tambahan sebelum ada alif, maka dia menjadi mamlu' minas sarfi. Menjadi mamlu' minas sarfi. Nah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi selesai. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Isim-isim isyara untuk jauh. Maksudnya kata-kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk yang jauh. Al-mufrad al-jam'u. Al-mufradu artinya kata tunggal. Untuk menunjuk tunggal. Al-jam'u untuk menunjuk yang jamak. Jamak itu berarti hitungan 3 ke atas. Nah, kalau 2 disebut musanna. Musanna artinya bentuk 2. Nah, di sini kita hanya dikenalkan, untuk sementara dikenalkan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal, lihat, dzalika talibun. Bentuk jamaknya, ulaika talibun. Ya, ulaika tulabun. Bentuk tunggalnya, dzalika talibun. Bentuk jamaknya, ulaika tulabun. Ada satu bentuk yang terlewat. Bentuk apa? Bentuk musanna. Menjadi, danika, danika talibani. Menjadi, danika talibani. Itu nanti insya Allah di pelajaran berikutnya akan ada. Jadi yang diberikan yang gampang dulu. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nanti pelajaran akan datang diberikan bentuk kedua. Memakai danika. Danika artinya dua. Itu tapi untuk dua. Talibani dua. Santri, siswa. Nah, barakulahikum. Jadi dalika talibun untuk menunjuk yang mufrad mudakar yang jauh. Kalau ulaika tulabun menunjuk untuk jamak yang jauh. Ya. Dalika talibun itu adalah siswa. Ulaika tulabun mereka itu adalah siswa. Nah, sekarang masuk ke yang mu'anas. Tilka talibatun. Artinya, ini itu ya, artikan diartikan itu ya. Itu adalah siswi. Ulaika talibatun itu adalah para siswi. Naam. Kesimpulannya, untuk mudakar yang dekat pakai dalika, untuk muannas yang dekat pakai tilka. Adapun untuk jamak semuanya memakai ulaika. Untuk jamak semuanya memakai ulaika, gitu ya. Naam. Kita berikutnya baca lagi, kita baca bareng. Muhammadun dahaba. Muhammadun dahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Nah, yang pertama tadi artinya Muhammad dia telah pergi. Yang kalimat sampingnya artinya Muhammad dan Hamid dan Ali mereka telah pergi. Nah, i'rabnya kalimat ini kalau kita i'rab Muhammadun sebagai mubtada. Yang dahaba itu sebagai khobar. Dahaba itu fi'il madi. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Pelakunya tidak kelihatan. Namanya mustatir. Mustatir huwa. Kembali ke siapa? Ke Muhammad. Mengerti? Ya Muhammadun, dia dalam mubtada, dahaba, fi'il madi, fa'ilnya huwa, tidak kelihatan, kembali ke Muhammad. Nah, dan fi'il dan fa'il itu sebagai khobar. Itu bahasa ringkas bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arab, kita bilang, Muhammadun marfu'un, mubtada, apa, Muhammadun mubtada'un marfu'un, wa'alamatu rafihi doma. Itu. Dhahaba fi'lun ma fi'lu madhin fi'lun madhin. Naam. Mabni 'alal fathhi wa fa'iluhu dhamir mustatir jawasan taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli rafin khabar lil mubtada. Itu kalau ngi'rab panjang di nahwu. Kalau untuk penjelasan dari seluruh kita cukup mengatakan Muhammad sebagai mubtada, dhahaba fi'il dan fa'il sebagai khabar. Gitu ya. Yang ini Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Muhammad sebagai mubtada. Wawunya huruf ataf, huruf penggabung. Hamidun ma'tuf yang digabungkan. Wawu yang kedua sebagai huruf ataf lagi. Aliun sebagai ma'tuf juga yang digabungkan. Jadi ada berapa jumlahnya sekarang? Tiga, ada Muhammad, ada Hamid dan ada Ali. Dahabu, makanya fi'ilnya dahabu. Dahabu di sini fi'il. Fi'ilnya mana dahaba ditambah wawu sebagai fa'il. Wawu sebagai fa'il di situ. Kalau alif tambahan aja alif tu, alif fariqah huruf tambahan. Nah di situ ada fiil dan fa'il sebagai khobar. Fiil dan fa'il mana fiilnya? Dahaba ditambah wawu sebagai apa? Khobar. Jadi ya. Nah kalau mau di i'rab panjang, dengarkan. Muhammadun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma. Al-wawu harfu atfin. Hamidun ma'tuf ala Muhammad wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un misluhu alamatu rafihi doma. Wal-wawu harfu atfin. Wa aliyun ma'tufun ala Muhammad wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un bifu wa alamat rafi'i doma. Dhahabu fi'il madhi mabni ala domi litisalihi biwawil jama'a. Nam. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafi'in fa'il. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi'in khobar lil muqtada. Itu kalau di nahu. Ucapnya gitu panjang. Ya. Itu kaidah i'rab dalam nahu. Kalau kita dalam durusul lughah enggak perlu panjang gitu. Kita cukup Muhammad sebagai muqtada. Hamid ikut ma'tuf, aliun juga ma'tuf, dahabu, ada fi'il, ada fa'il sebagai khobar. Mengerti? Nah, itu bahasa ringkas. Nah, bawahnya kita lihat, Maryamu dahabat. Nah, Maryam dia telah pergi. Maryam sebagai mubtada, dahabat sebagai khobar. Namun dia fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Dahabat. Fa'ilnya mana? Tidak kelihatan, hiya. Mustatir hiya. Kalau tak yang bersukun itu alamat taknis. Tak bersukun alamat taknis bukan fa'il. Mengerti? Alamat taknis tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Mana fa'ilnya dahabat? Mustatir hiya. Kembali ke siapa? Ke Maryam. Nah. Barakallahu fikum. Berikutnya Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dhahabna. Maryam dan Fatimah, Maryam dan Aminah dan Fatimah mereka telah pergi. Sama i'rabnya seperti yang di atas ya. Maryam sebagai mubtada, wawu huruf atof, aminatunya ma'tuf, wawu yang kedua huruf atof juga, fatimatunya ma'tuf, dahabna di situ fi'il madi. Naam. Fa'ilnya mana? Nun. Nun yang paling belakang itu sebagai fa'il. Mengerti? Nah, jumlah fi'il dan fa'il, jumlah itu kalimat. Jumlah fi'il dan fa'il, kalimat yang berupa fi'il dan fa'il, dia sebagai khobar untuk Maryam. Gitu ya. Nah, kalau di Eropa panjang Pak, apa enggak usah diperpanjang. Mengerti ya? Nah. Ya kalau bisa dimengerti tanpa i'rab panjang cukup berarti. Kita akhiri dengan kalimatul jadidatu. Ya, kita baca bareng al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Dha'ifun. Dha'ifun. Dha'ifatun. Dha'ifatun. Artinya yang lemah. Dha'ifun untuk mudzakkar, dha'ifatun untuk muannas. Apa jamaknya? Di'afun. Di'afun. Jamaknya yang di samping, di'afun. Nah, ummun. Ummun. Baca ummun. Ummun. Jamaknya ummahatun. Ummahatun. Nah, ibu ya. Ibu. Abun. Abun. Jamaknya abaun. Abaun. Abaun. Abaun. Qawiyun. Qawiyun. Yang kuat. Jamaknya aqwiya'u. Aqwiya'u. Alimun. Alimun. Naam, jamaknya ulama'u. Ulama'u. Naam, alim artinya orang yang berilmu. Naam, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-13. Besok insyaallah kita akan masuk pelajaran 14. Naam, insyaallah bismillah pelajaran 13 termasuk pelajaran yang panjang ya, karena bacaannya juga ada 3, ada A, B dan C. Naam, semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Tolong dilihat ada pertanyaan apa enggak? Lihat di WhatsApp grup barangkali ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan? Ya, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.